bisa di depan mata. Tetapi diriku masih tetap cinta kamu kasih selamanya. Sampai kapan coba menjagakan cinta kita agar tetap di tempatnya sehingga takkan sampai pula. Memberikan hatiku hanya kepada dirimu.